Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab pembahasan, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke-131. Alhamdulillah ya, tidak terasa sudah cukup jauh. Maka di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-132. Sekaligus memasuki bab yang baru. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Nah. Ya. Dari situ ya, betul ya. Semuanya pegang matan, diupayakan pegang matan, atau sudah habis? Hah? Di itu aja, di koordinir. Masih ada yang 132, masih ada. Baik. Ya. Bab fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan seseorang yang mengurusi anak yatimnya. Itu anak yatim yang merupakan anaknya sendiri. Ya. Di sana ada keutamaan besar di dalam agama Islam bagi barang siapa yang memelihara, mengurusi, dan menafkahi anak yatim yang dia miliki. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis. Kita baca, qala rahimahullah haddatsana Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar anna Urwah ibn Zubair akhbarahu. Bahwasanya Urwah bin Az-Zubair memberitakan kepadanya anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata. Siapa masih ingat Urwah bin Az-Zubair di sini meriwayatkan dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa hubungan antara Urwah bin Az-Zubair dengan Aisyah? Siapa masih ingat? Keponakan, ya, keponakan dari Aisyah. Kenapa? Kok bisa jadi keponakannya? Anaknya siapa ini? Zubair bin Al-Awwam, siapanya Aisyah? Keponakan itu kan berarti anak dari saudara, misalnya. Antum punya saudara laki-laki, punya anak, nah, anaknya saudara laki-laki antum, keponakan antum. Betul ya? Kok jadi bingung? Betul kan? Nah, ini Urwah bin Az-Zubair, keponakannya Aisyah. Iya, betul. Kok bisa? Coba disebutkan. Anaknya? Anaknya siapa tadi? Antum bilang? Urwah bin Az-Zubair, anaknya? Zubair bin Al-Awwam. Ya. Zubair bin Al-Awwam, siapanya Aisyah? Sepupu, nah, kalau sepupu bukan apa-apanya kalau gitu, bukan keponakan. Siapa masih ingat? Siapa masih ingat? Ini sudah beberapa kali kita sebutkan faedah ini. Hah? Bukan itu? Siapa masih ingat, Pak Badrul? Masih ingat, Abu Haidar? Zubair bin Al-Awwam, pamannya Aisyah. Berarti Urwah bin Az-Zubair bukan ponakannya, sepupu kalau gitu. Yang betul keponakan memang, tapi gimana ceritanya kok jadi keponakan itu? Masih ingat? Karena Zubair bin Al-Awwam menikah dengan saudara perempuannya Aisyah, betul. Siapa namanya? Asma bintu Abi Bakar, ya, baru ingat ya. Labas. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha punya saudari namanya Asma bintu Abi Bakar, menikah dengan Urwah, menikah dengan Az-Zubair Ibn al-Awwam, punya anak ini, Urwah bin Az-Zubair. Sehingga banyak Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan hadis dari bibinya Aisyah, karena bebas bertemu, bertatap muka, bertanya tentang agama, ya. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang menjadikan ini dalil, ini para perawi biasa meriwayatkan hadis dari perempuan, dari wanita. Berarti boleh bertemu wanita, seorang laki-laki belajar kepada seorang wanita, gurunya perempuan, boleh kayak di universitas-universitas itu. Ya, muridnya perempuan, laki-laki, dosennya perempuan, enggak masalah. Nah, kadang-kadang menyebutkan syubhat seperti itu. Ya. Jadi kita harus paham ilmu riwayat. Di sana ada beberapa perawi yang meriwayatkan dari perempuan, dari perawi perempuan. Tapi seringkali itu ada hubungan kerabat, mahram. Jadi bertemu boleh, bertanya boleh, ya. Berbincang boleh karena mahramnya. Seperti kasus ini. Urwah bin Az-Zubair banyak meriwayatkan dari Aisyah karena memang bibinya sendiri, mahramnya, sehingga bebas bertemu dan bertatap muka. Beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, menceritakan, "Ja'at nimra'atun ma'aha ibnatan laha." Mendatangiku suatu hari seorang wanita. Bersama wanita tersebut ada dua putrinya, dua anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Jadi wanita ini seorang janda. Janda yang sudah ditinggal mati suaminya. Sehingga dua anak perempuannya ini statusnya apa? Yatim. Karena ditinggal mati bapaknya. Seorang wanita, seorang ibu bersama dua anak yatim milik dia, ya, karena anaknya sendiri, putrinya sendiri, mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan meminta kepada beliau, diceritakan di sini, fasa'alatni, maka wanita tersebut meminta kepadaku karena sudah kondisi mendesak. Ya. Dalam syariat Islam, al-mas'alah atau as-su'al, meminta-minta itu hukumnya dilarang. Hukum asal meminta-minta di dalam Islam itu dilarang. Hukum asalnya demikian. Itu adalah perbuatan tercela, meminta-minta. Tapi dibolehkan ketika dalam kondisi terdesak. Kondisi yang sangat mendesak, ya. Kalau orang laki-laki badannya masih kuat, masih bisa bekerja, maka disebutkan dalam hadis, dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dia jual kayu bakar itu untuk makan, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Artinya kalau masih punya tenaga, masih punya kekuatan, maka dia diharuskan untuk bekerja. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu kalau punya kemampuan. Tapi kalau sudah betul-betul tidak mampu, ya, maka diperbolehkan meminta sesuai dengan kadar kebutuhan. Sebagaimana yang terjadi pada wanita ini, perempuan lemah, ya, dan tidak ada kemampuan untuk bekerja. Maka ketika kondisi terdesak, dia mendatangi Aisyah, meminta kepada beliau, fasa'alatni, maka dia meminta kepadaku, yaitu meminta bantuan berupa makanan. Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Tapi kondisi Aisyah ternyata juga memprihatinkan. Ini padahal Aisyah ini istrinya Rasulullah. Rasulullah ketika itu seorang penguasa. Kalau di istilahkan di zaman ini ya presiden ketika itu. Di kota, di negeri Madinah. Sebagai pemimpin tertinggi dari di pemerintahan kota Madinah. Tapi bagaimana kondisi keluarganya? Diceritakan oleh Aisyah, falam tajid indi illa tamratan wahidah. Akan tapi dia tidak mendapati di sisiku kecuali satu butir kurma saja. Bayangkan, ya, di rumah Nabi tidak ada makanan kecuali satu butir kurma. Karena memang demikian Rasulullah. Ya. Beliau adalah seorang yang zahid, orang yang zuhud. Bahkan teladan di dalam sikap zuhud. Sikap zuhud dari dunia. Sikap zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, ketika beliau memiliki harta, beliau tidak menyimpannya dalam waktu yang lama. Beliau segera infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah di rumah-rumah Rasulullah, ya, yang ketika itu beliau memiliki 9 istri, selama 3 bulan rumah-rumah istrinya tidak mengeluarkan asap, tidak memasak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Hanya bisa makan kurma dan air. Demikian potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang demikian ini bukan kemudian kehidupan beliau adalah kehidupan yang menderita, sengsara, bukan. Ya. Bahkan itulah kehidupan yang melapangkan hati beliau. Dengan itu beliau merasakan ketenangan, at-tumaninah. Ya. Nah, bahkan beliau memperingatkan umat dari bahayanya fitnah dunia. Jadi keliru kalau sampai ada orang Islam ini lemah karena apa? Ekonominya lemah. Bukan itu. Ya, titik berat yang harus dibenahi di dalam tubuh umat Islam bukan perekonomian yang didahulukan. Yang didahulukan adalah pembenahan dalam sisi apa? Tauhid dan akidah. Karena kalau kita mengaca, ya, bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat di zaman itu, yang mereka ternyata adalah generasi terbaik umat ini. Ya, generasi terbaik. Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu generasi di mana Rasulullah masih hidup bersama para sahabat. Dan dengan di generasi itulah Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam. Menjadikan Islam menguasai, ya, negeri-negeri di muka bumi ini. Allah berikan at-tamkin, kekokohan dan kedudukan di muka bumi. Tapi bagaimana potret kehidupan Rasulullah dan para sahabat? Bukan orang-orang yang suka bermewah-mewah. Bukan orang-orang yang suka berfoya-foya. Bahkan Rasulullah, ya, sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, memperingatkan umat ini dari bahaya apa? Fitnah dunia. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan bagi kalian. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin antu basatu 'alaikumud dunya. Tapi bahkan yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia yang dibuka lebar untuk kalian. Ya. Jadi bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Walaupun memang dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Rasulullah berlindung dari kefakiran. Tapi kefakiran yang apa? Yang maksudnya adalah kefakiran yang dengannya, ya, seorang hamba akhirnya butuh kepada makhluk, meminta-minta kepada manusia. Ya. Kita harus berlindung dari sikap itu, dari kondisi seperti itu, kefakiran yang akhirnya memaksa kita untuk meminta-minta pada manusia. Itu yang kita harus berlindung kepada Allah. Tapi secara umum bukanlah kefakiran yang dikhawatirkan Rasulullah atas umat ini. Bahkan beliau khawatir apa? Fitnah dunia. dunia yang dibuka lebar. Kemudian beliau melanjutkan, ya, walakin antubsatu alaikumud dunya, akan tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia atas kalian, fatanafasuha kama tanafasuha fahlakatkum kama ahlakatkum, maka dunia itu pun akan membinasakan kalian, maka kalian akan berlomba-lomba sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia, sehingga dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi ini hadis yang sahih. Sekali lagi, bukan perekonomian itu titik berat dari pembenahan di tubuh umat Islam, tapi pembenahan dari sisi akidah dan tauhid itulah yang diutamakan. Nah, kembali ke hadis ini. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Dia meminta kepadaku, akan tapi dia tidak mendapati di sisiku kecuali satu butir kurma saja. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan satu kurma itu kepadanya. Ya, bayangkan di rumah cuma ada satu kurma, itu pun beliau berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan disyariatkannya sikap apa? Sikap ithar. Dalam syariat itu ada yang namanya sikap ithar, itu mendahulukan orang lain dalam permasalahan duniawi. Padahal dia sendiri membutuhkan, tapi dia mendahulukan orang lain. Ya. Kalau umat Islam memiliki sikap ithar ini, semua umat Islam memiliki sikap ithar, tidak ada yang namanya dengki, tidak ada yang namanya hasad lagi, tidak ada yang namanya permusuhan. Karena sebagian besar permusuhan terjadi karena apa? Karena tidak adanya sikap ithar. Bahkan, ya, kebalikannya, kebalikan sikap ithar itu sikap tamak, sikap rakus. Ya. Semuanya pengin dia ambil. Kebalikan dari sikap tamak adalah sikap ithar. Ini sikap yang terpuji, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, walaupun dia sendiri membutuhkan. Ya. Inilah yang Allah puji di dalam Al-Quran kepada kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kaum Ansar. Dan mereka mendahulukan saudara mereka atas diri mereka sendiri dalam keadaan mereka juga membutuhkan. Ya. Ketika masa hijrah, kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Ansar tidak semuanya orang-orang kaya. Di antara mereka juga ada orang miskin, fukara. Tapi walaupun mereka fukara, harta benda yang mereka miliki terbatas, mereka tetap membantu saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Ya. Demikian. Ya. Hal ini bisa kita lihat teladan yang dicontohkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun di rumah cuma ada sebutir kurma, itu pun dia berikan kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnatayha. Maka si wanita tadi membagi satu butir kurma itu untuk kedua putrinya. Thumma qamat fa kharajat. Kemudian setelah membagi untuk kedua putrinya, zahir lafaz ini, zahir riwayat ini, si wanita tadi, si ibu tadi tidak memakan dari butir kurma tadi. Ya. Karena kasih sayangnya, dia memberikan setengah butir kurma untuk putrinya yang pertama dan setengah yang berikutnya untuk yang lain. Ya. Ini menunjukkan rahmatnya orang tua, ya, terkhusus ibu kepada anak-anaknya. Yang itu juga merupakan, ya, sebab dukhulul jannah, sebab masuknya surga seseorang ketika dia memiliki sikap rahmah. Thumma qamat fa kharajat, maka setelah itu si wanita tadi berdiri dan keluar. Ibu keluar dari rumah Aisyah. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa haddatsuhu. Maka masuklah Nabi setelah itu sallallahu alaihi wasallam, dan aku menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau, kepada Nabi. Faqala, maka setelah Nabi mendengar cerita dari Aisyah, beliau bersabda, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang memiliki tanggungan dari putri-putri yang semisal ini, yaitu putri-putri anak-anak perempuan yang yatim, barang siapa yang memiliki tanggungan mengurusi dan memelihara anak-anak perempuan yang yatim, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia memperbaiki muamalah kepada anak perempuan tersebut, yaitu bersungguh-sungguh di dalam memeliharanya, mengurusinya, menafkahinya. Maka balasannya apa? Kunna lahu sitran minannar. Maka itu merupakan sitran, penghalang dia dari neraka. Amalan dia tadi menjadi penghalang dia terkena siksa api neraka. Ya, di sini disebutkan kunna lahu. Maka anak-anak perempuan itu menjadi sitr, menjadi hijab yang menghalangi dia dari siksa api neraka. Tapi jangan sampai dipahami, oh berarti anaknya nanti terkena api neraka. Tidak ya, maksudnya amalan itu. Amalan tersebut, sikap baiknya kepada anak perempuan yatim tersebut, itu merupakan sebab dia terhalangi dari siksa api neraka. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, sabaqa an 'arafna anna al-yatima min bani Adam man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Telah berlalu pembahasan sebelumnya bahwasanya yang dimaksud yatim dari kalangan bani Adam, dari kalangan manusia, yatim itu adalah anak yang kehilangan bapaknya dan dia masih usia sebelum balig. Jadi yang dimaksud yatim dalam istilah syariat itu adalah anak yang belum usia balig dan ditinggal mati bapaknya. Ya. Jadi kalau ada orang sudah dewasa, sudah balig, bapaknya meninggal, ya bukan yatim kalau seperti itu. Ya. Yatim yang dimaksud dalam syariat Islam, yang dihasung kita untuk bersikap baik kepada anak yatim itu adalah anak yang belum balig. Walau kanatil um maujudah, walaupun ibunya masih hidup. Jadi tolak ukurnya itu bapaknya. Kalau bapaknya meninggal maka dia yatim. Kalau bapaknya masih ada, ibunya sudah meninggal, ya bukan yatim itu. Ya. Bukan yatim karena masih ada bapaknya. Masih ada bapak yang akan mengurusi dia dan memelihara dia, mencari nafkah untuknya. Beda kalau bapaknya sudah meninggal. Ibunya masih ada. Ibu itu lemah, perempuan itu lemah, wanita. Ya. Maka tolak ukurnya adalah bapaknya. Kalau dua-duanya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, yatim dan lebih parah kondisinya. Artinya kondisinya lebih berat karena kedua orang tuanya meninggal. Li'annaha laisat mulzamatan bil infaqi 'alal abna' mithlul ab alladhi yulzamu bil infaq 'alal ibn al-qasir wal muhtaj ila dhalik. Kalau ya, ibu seorang wanita atau seorang ibu itu tidak terkenai kewajiban untuk memberikan infak kepada anaknya sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada seorang bapak. Jadi memberi infak itu adalah kewajiban ayah atau bapak selaku kepala rumah tangga. Fahadil mar'ah kana lahabnatan wahuma yatimatan fi hijriha. Maka wanita yang disebutkan dalam riwayat ini adalah seorang wanita yang memiliki dua putri dan kedua putrinya itu yatimah. Itu ditinggal mati bapaknya. Fa akhadat tas'a 'alaihima. Maka si wanita itu karena sudah terdesak, maka dia berusaha mencari makanan untuk kedua putrinya. Wala tajidu ma yasuddu hajataha illa ma ta'khudhu minan nas 'ala sabilil ihsan. Maka dia tidak mendapati sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya kecuali apa yang dia dapatkan dari manusia berupa kebaikan, itu pertolongan yang diberikan oleh manusia. Fahasolat hadhil kisah, maka terjadilah kisah ini. ja'at ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tashku hajataha. Dia mendatangi ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin Aisyah, dan menyampaikan kebutuhan kepadanya. Falam tajid fi baitiha illa tamratan wahidatan fa'atotha. Maka dia tidak mendapati di rumah Aisyah kecuali satu butir kurma saja, dan itu pun langsung diberikan Aisyah. Faqasamatha bainabnatayha. Maka dia langsung membagi kurma tersebut untuk dua putrinya. Walam ta'khud syai'an laha. Adapun dia sendiri tidak mengambil bagian dari kurma itu. Semuanya diberikan untuk kedua putrinya. Ini menunjukkan besarnya rahmah, kasih sayang seorang ibu kepada anak. Li'annal bintain yatimatan. Karena dua anak perempuan itu yatimah. Fa'akhbarat Aisyatu radhiyallahu anha an-nabiyya. Maka Aisyah menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun menyebutkan al-wa'd al-karim, balasan bagi si ibu tadi. Balasan bagi si ibu tadi yang berupaya keras untuk bisa memelihara kedua anak yatimnya. Ya, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang memiliki tanggungan anak-anak perempuan yatim dan dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi penghalang dia dari neraka. Wahadihi syariatul Islam. Inilah syariat Islam. Tahuthu wa turaghibu fil ataf 'ala dhaif. Menghasung dan memotivasi untuk bersikap kasih sayang kepada makhluk yang lemah. Wal mar'atu minad du'afa. Dan wanita atau perempuan itu adalah makhluk lemah. Laisat karrijal. Tidak seperti laki-laki. Lidha ja'al ajru fil infaq alaiha akthar. Oleh karena itu, datang riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang menceritakan atau menunjukkan, menyebutkan pahala yang lebih besar bagi infak kepada perempuan. Jadi infak kepada perempuan disebutkan dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat, dalil-dalil, pahalanya lebih besar dibandingkan berinfak kepada laki-laki, ya, karena perempuan itu makhluk yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Fala syai'a a'zam min ayyudkhilullahu azza wa jalla al-'abdal jannata wa yunjihi minan nar. Tidak ada balasan yang lebih besar selain Allah memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah dan menyelamatkannya dari neraka, sebagaimana yang didapatkan oleh seorang yang mengurusi anak perempuan yatim tadi. Wa hadza bi khilafi ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah. Yang demikian ini berbeda dengan kondisi masyarakat jahiliyah. Alladzina kanu la yubaluna bil unta. Yang mana masyarakat jahiliyah itu tidak memperhatikan perempuan atau wanita. Beda. Kalau syariat Islam, anak perempuan itu dimuliakan, diberikan kedudukan tinggi dalam Islam. Ini diantara dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam itu memuliakan wanita, memuliakan perempuan. Ya. Maka sangat tidak benar jika ada orang-orang yang mengatakan Islam itu mengekang perempuan. Bukan, keliru. Itu adalah kedustaan. Kalau sampai ada yang mengatakan Islam mengekang perempuan atau merendahkan martabat perempuan, ini keliru. Sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh para aktivis emansipasi atau emansipasi. Banyak di antara aktivis-aktivis emansipasi yang menyudutkan Islam, menuduh Islam sebagai agama yang apa? Yang mengekang perempuan, merendahkan martabat perempuan dan sebagainya. Lalu apa yang mereka maukan? Apakah mereka mau wanita keluar dari rumah-rumahnya tanpa berhijab, ya? Perhiasannya dibuka, ya? Ditonton oleh semua orang bisa melihat kecantikannya, diumbar auratnya. Apakah itu yang mereka maukan? Ya? Hakikatnya itu yang mereka maukan. Karena emansipasi ini datangnya bukan dari Islam. datangnya dari orang-orang kufar. Tujuannya apa? Untuk merusak kaum mukminat. Wanita-wanita muslimah ingin mereka rusak. Caranya tadi, ya, didengung-dengungkan yang namanya emansipasi. Menyamakan derajat laki-laki dan perempuan. Perempuan harus boleh keluar rumah tanpa harus ditutup. Boleh bekerja campur baur dengan laki-laki perempuan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kaum wanita, kaum perempuan menjadi objek eksploitasi. Dieksploitasi mereka. Ya. Tubuh-tubuh mereka dipampang di mana-mana. Ya, aurat mereka terbuka lebar. Apakah seperti ini yang mereka maukan? Dan ini adalah buah dari emansipasi yang mereka gembar-gemborkan. Adapun Islam tidak demikian. Islam benar-benar memuliakan perempuan sesuai dengan kodratnya. Contohnya apa? Perintah dalam Al-Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perintah kepada kaum wanita. Waqarna. Tetaplah kalian tinggal fi buyutikunna. Di dalam rumah-rumah kalian. Jangan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Tabarrujnya orang jahiliyah itu apa? Tabarruj kadang-kadang diartikan berhias. Tapi bukan maksudnya cuma berhias dengan make up dan sebagainya. Keluar rumah bagi seorang wanita mukminah tanpa ada kebutuhan yang mendesak, itu juga termasuk tabarruj. Karena itu kebiasaan wanita jahiliyah, keluar rumah tanpa izin suami, keluar rumah ya, bercampur baur laki-laki perempuan, itulah tabarruj orang-orang jahiliyah yang di dalam Al-Quran dilarang. Oleh karena itu lafaz ayatnya waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal wahai kaum wanita di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah. Maka dalam ayat ini para ulama ahlu tafsir banyak menyebutkan kesimpulan hukum dari ayat ini. Bahwasanya hukum asal wanita itu adalah di rumah. Dan di dalam rumah, menetapnya wanita di rumah, itulah kemuliaan bagi kaum wanita. Coba, kalau syariat ini dilanggar, apa yang terjadi? Wanita keluar dari rumah tanpa izin, tanpa kebutuhan. Maka yang terjadi apa? Banyak mafsadat. Banyak timbul fitnah. Ya. Wanita itu lemah. Ya. Keluar rumah kalau tidak dijaga, dia sendiri yang akan menimpa, yang akan tertimpa kemadharatan, mafsadat. Ya. Terjadi banyak kasus pelecehan kepada kaum wanita, kepada kaum perempuan. Itu karena ini tadi, tidak mengamalkan ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah jelas, memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di rumah. Boleh keluar, tapi kalau ada kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak itu bagaimana contohnya? Contohnya belanja, kebutuhan sehari-hari. Itu pun kalau mendesak. Kalau si suami tidak bisa keluar. Ini juga kita nasihatkan ya. Sering ana sampaikan di beberapa majelis. Mengingatkan ayat ini. Waqarna fi buyutikunna. Terkhusus bagi kaum rijal, kaum pria yang sudah berumah tangga. Sudah menjadi qawam, jadi pemimpin rumah tangga. Kita harus ingat betul-betul ayat ini. Waqarna fi buyutikunna. Wanita itu diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Jadi, kalau kita sebagai suami masih punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita tanpa harus istri kita keluar dari rumah, maka itulah kewajiban kita. Kalau kita masih sanggup, kita yang belanja, kita yang keluar ke pasar-pasar, ya, kita yang beli kebutuhan, dari rumah kita catat kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kita tanya istri, apa yang kamu butuhkan? Saya yang beli ke pasar. Itu rijal. Dia punya rasa cemburu. Cemburu dia kalau istrinya pergi ke pasar-pasar, campur baur laki-laki perempuan, senggol-senggolan, ya, ngobrol dengan penjual laki-laki. Cemburu dia. Inilah rijal. Beda kalau ar-rajulah. Kejantanan seorang pria itu sudah berkurang, akan berkurang rasa cemburunya. Dia biasa, istrinya keluar rumah, walaupun dia sebenarnya bisa keluar, dia yang belanja, tapi dia biarkan istrinya keluar rumah, belanja ke pasar-pasar, ikhtilat, campur baur. tidak ada rasa cemburu. Ini hati-hati. Khawatir nanti masuk kategori apa? Dayus. Tahu dayus? Ancamannya bukan ringan, dayus itu. Ya. Seorang yang dayus, yang tidak punya rasa kecemburuan terhadap keluarga perempuannya, baik istri maupun anak-anak perempuannya, ya, tidak punya kecemburuan terhadap mereka, maka balasannya di akhirat nanti Allah tidak mau melihat dia dan tidak mau mengajak bicara dia. Ini balasan keras dari Allah. Allah bayangkan, Allah tidak mau melihat dia dalam keadaan di hari akhirat itu, di hari kiamat, hamba sangat butuh pertolongan Allah. Kalau Allah tidak mau melihat dia, dia dicampakkan, tidak akan Allah tolong. Ya. Waliyadzu billah. Ya, itu balasan bagi orang-orang yang dayus. Maka di sini ya, kita nasihatkan hendaknya kita jaga keluarga perempuan kita, istri dan anak-anak perempuan kita, ya. Jangan biarkan keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ya. Nah, jangan ajak mereka ke tempat-tempat, misalnya kalau kita mau belanja kebutuhan sehari-hari, cukup kita yang keluar. Ya. Ke supermarket atau apa ya. Enggak perlu ngajak istri dan anak-anak, cukup kita aja. Istri dan anak-anak di rumah. Ya. Hukum asal istri, wanita itu di rumah. Nah, boleh keluar untuk tujuan yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Demikian di antara bentuk pemuliaan Islam kepada perempuan atau kepada wanita, berbeda dengan masyarakat jahiliyah, yang mana masyarakat jahiliyah itu tidak memperhatikan wanita, bahkan wanita direndahkan serendah-rendahnya. Bal la yarghabuna fi wujudiha, bahkan kebiasaan masyarakat jahiliyah itu tidak suka punya anak perempuan, tidak senang punya anak perempuan. Kama qassallahu azza wa jalla dzalika fi qaulil haq, sebagaimana yang Allah ceritakan hal itu di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-58. Allah menceritakan gimana kondisi orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika salah seorang di antara mereka diberikan kabar, diberikan berita istrinya melahirkan anak perempuan, apa yang terjadi? Harusnya kan bahagia, ya. Tapi kalau masyarakat jahiliyah bukan bahagia, malah sebaliknya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Maka wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Ini kondisi masyarakat jahiliyah. Karena apa? Karena mereka merasa anak perempuan itu derajatnya rendah, hina. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Karena mereka betul-betul malu. Punya anak perempuan itu malu. Karena di masyarakat jahiliyah, perempuan itu direndahkan, dihinakan. Jadi daripada saya dipermalukan karena punya anak perempuan, mending anak perempuan saya kubur. Hidup-hidup. Itu kehidupan di masyarakat jahiliyah. Setelah datang Islam, ya, dibalik. Islam memuliakan anak perempuan. Wanita dimuliakan dengan setinggi-tingginya. Ya. Nah, idza busyira bi anna zawjahu waladat lahu bintan ghadiba wa taghayyara wajhuhu. Jika seorang di antara kaum jahiliyah diberikan kabar bahwasanya istrinya melahirkan baginya anak perempuan, maka dia sangat marah dan wajahnya menjadi berubah. Li annahu la yuriduha, karena dia tidak menginginkan anak perempuan. Yuridu rajulan yuqatilu ma'ahu wa yaqumu bijanibihi wa yu'inuhu wa yusaniduhu 'inda syada'id. Yang dia ada di pikiran mereka itu, mereka hanya menginginkan anak laki-laki. Tujuannya apa? Agar anak laki-laki itu bisa berperang bersamanya, bisa menolongnya, membantunya dan mendukungnya. Faja'at syari'atul Islam turaghibu fil inayati bil untha. Maka datang syariat Islam memberikan hasungan dan motivasi untuk memperhatikan anak perempuan. Di antaranya hadis ini tadi. Wa tabbaqa dzalika ashabun nabi, dan hal itu dipraktekkan langsung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muslimin minal muslimin yutabbiquhu illa man ghalaba 'alaihil jahl. Maka seharusnya setiap muslim itu juga mempraktikkan ini. Jadi jangan sampai ada muslim ketika punya anak perempuan dia merasa malu. Tidak merasa bersyukur, tidak merasa senang. Jangan. Kalau ada yang seperti itu, ada yang merasa ketika punya anak perempuan dia merasa tidak senang, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah naz'ah jahiliyah. Ya. Ketika punya anak perempuan, fatarahu la yubali bil untha wa yuqbil 'ala dzakar. Ketika punya anak perempuan dia tidak mau memperhatikan anak perempuannya. Bahkan dia cuma mau mengurusi anak laki-lakinya. Fahadhi naz'atun jahiliyah. Maka yang demikian ini adalah kecondongan jahiliyah, sikap jahiliyah. Ya, kita harus hati-hati. Wala budda minal inayah bil banat. Maka Islam mengharuskan untuk tetap memperhatikan anak-anak perempuan, bita'limihin wa ta'dibihin, dengan mengajarkan kepada mereka agama dan memberikan kepada mereka pendidikan adab. Anak malu, anak perempuan itu harus ditanamkan sikap malu sejak kecil. Ya. Karena dengan rasa malu yang ada pada dirinya, pada diri seorang anak perempuan, itulah kemuliaan baginya. Beda kalau anak perempuan sudah tidak punya rasa malu sejak kecil. Ya. Ketika sudah besar nanti kehormatannya jatuh. Ya. Jadi kehormatan bagi wanita atau perempuan itu ketika dia punya rasa malu. Ya. Dengan rasa malunya itu dia akan terjaga dari segala hal yang merusaknya. Warifku, warifqi bihin fil mukhatabah wal muamalah wal ihsan ilaihin. Juga wajib orang tua, terkhusus ayah, untuk berbuat baik kepada putri-putrinya. Bersikap lemah lembut kepada mereka, baik ketika berbicara atau bermuamalah, ketika bergaul dengan mereka. Anak perempuan itu lebih lembut dibandingkan anak laki-laki, lebih halus perasaannya. Maka harus berbeda ketika memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak perempuan harus lebih lembut, lebih halus. Ya. Karena mereka dipermisalkan oleh Rasulullah, kaum wanita itu seperti kawarir, seperti kaca, gampang remuk, gampang pecah. Hatinya lembut, halus. Ya. Jadi memperlakukannya juga harus dengan lemah lembut. Mithlama yu'amilu al-ab abna'ahu min adh-dhukur. Ya, jadi jangan sampai anak perempuan dan anak laki-laki dibedakan. Lebih sayang sama anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, ya. Yang seperti ini tidak boleh. Tetap harus bersikap adil baik kepada laki-laki dan perempuan. Wa ammal yatim fa fis sa'i 'alaihi ajrun. Mengurusi anak yatim ada pahalanya. Wa fil ihsan ilaihi ajrun, berbuat baik kepadanya juga mengandung pahala. La siyama man wajada yatiman fi baitihi sawa'un li qarabatihi aw li ikhwanihi almuslimin. Anak yatim, ya. Terlebih lagi jika seorang itu mendapati ada anak yatim di rumahnya. Maksudnya anak yatim baik anaknya sendiri atau anak kerabatnya, keponakannya ditinggal mati bapaknya. Masih keponakan kita, maka kita itu peluang besar untuk kita. Peluang besar untuk bisa mendapatkan pahala besar. Atau anak yatim dari saudara kita sama muslim. Wa ahsana ilaihi, maka hendaknya seorang hamba berbuat baik kepadanya. Wa 'allamahu wa addabahu. Perbuatan baik yang paling besar itu bukan hanya dengan materi. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Berbuat baik kepada anak yatim bukan hanya dengan materi. Tapi yang terpenting dari itu adalah mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan kepadanya adab-adab Islami. Hatta balagha al-hanf. Sampai dia tumbuh dewasa. Maka tidak bisa dibayangkan betapa besar pahala yang dia dapatkan di sisi Allah. Waqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari nabi bahwasanya beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Rasulullah bersabda, aku dan seorang yang mengurusi anak yatim di al-jannah nanti, di surga nanti, kahataini, sambil beliau mengisyaratkan dua jarinya. Wa jama'a bainas sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi beliau isyaratkan seperti ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan seorang yang mengurusi anak yatim di surga, di jannah, seperti ini kondisinya. Itu berdekatan. Ya'ni annahu ma'an nabi. Bahwasanya dia akan dibangkitkan bersama nabi fil jannah, di dalam al jannah. Wa hadza min a'zami tsawab wal ajr. Ini di antara pahala yang besar. Ayyuh syaral insan ma'an nabi. Seorang hamba dibangkitkan bersama nabi di dalam al-jannah bisababi amalin salihin qaddamahu fid dunya, dengan sebab amalan yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan apa? Disyariatkannya berbuat baik kepada anak yatim. Balasannya besar. Digabungkan di jannah nanti bersama Rasulullah. Ya. Nah, tidak kita dapati amalan-amalan selain ini yang pahalanya sebesar ini. Digabungkan bersama Rasulullah, ini pahala yang sangat besar. Taib. Ini jamnya betul. Cepetan atau pas ya? Taib. Ini ada pendapat, kita lanjutkan sedikit ya. Karena masih semakna dengan hadis yang kita sebutkan terakhir tadi. Kita lanjutkan, ada tiga hadis. Ini tiga hadis ini semakna, satu makna semuanya. Jadi kita gabungkan syarahnya. Masuki bab yang baru. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu fadli man ya'ulu yatiman min abawaih. Bab keutamaan barang siapa yang memelihara anak yatim dari kedua bapaknya. Qala, hadis yang ke-133. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini aw kahadhihi min hadhihi. Bahasanya Nabi bersabda, aku dan orang yang mengurus anak yatim di jannah seperti dua ini, yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-135. Hadis 134, ya, ada kelemahan. Jadi kita langsung masuk ke hadis 135. Haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddathani Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala haddathani Abi qala sami'tu Sahal ibn Sa'din ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa qala bi isba'aihi as-sabbabati wal wusta. Maknanya sama ya. Kemudian hadis yang berikutnya 136, haddathana Musa qala haddathana al-Ala ibn Khalid ibn Wardan qala haddathana Abu Bakar ibn Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa 'ala khiwanihi yatimun. Nah, di sini atau riwayat ini sahih dari Abu Bakar bin Hafs bahwasanya Abdullah, dahulu Abdullah tidaklah makan makanan kecuali di meja makannya ada anak yatim. Ya. Ini Abdullah, seorang sahabi, mengamalkan syarat Islam, yaitu mengurusi anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim. Jadi beliau tidak mau makan kecuali bersama anak yatim. Kita baca syarahnya sedikit ya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah sabaqal kalamu ala hadzal hadits bi anna kafilal yatim yaumal qiyamah ma'an nabi. Telah berlalu hadis disebutkan bahwasanya orang yang mengurusi anak yatim di hari kiamat nanti akan digabungkan bersama nabi. Wa qad yakunul yatim imma akhan lahu. Bisa jadi anak yatim itu saudaranya sendiri. Ya. Faqada abahu wa baqiya min al-abna al-arsyad fa'atafa 'ala al-yatim. Yaitu ketika misalnya dalam sebuah keluarga bapaknya meninggal, ya, ada tiga anak. Yang dua sudah dewasa, atau yang satu sudah dewasa, sudah balig. Yang dua adiknya masih belum balig. Maka yang dua adiknya ini kategori yatim. Yang kakaknya yang paling dewasa, yang paling besar, ini punya kesempatan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada adik-adiknya. Walaupun adiknya sendiri, tapi kondisinya yatim, maka ketika si kakak ini tadi mengurusi kedua adiknya yang yatim ini, juga akan mendapatkan pahala besar ini. Di akhirat nanti di jannah digabungkan bersama Rasulullah. Au min qarabatihi, atau bisa jadi dari keluarganya, kerabatnya. Maka hendaknya seorang itu berusaha untuk meraih pahala besar itu. Fadilul Islam dinut takaful. Agama Islam itu agama yang mengedepankan sikap solidaritas. Ini agama Islam. Bukan agama yang saling sikut sana-sini, saling bermusuhan. Bukan. Agama yang mengedepankan sikap solidaritas. Takaful bainal muslimin, al-qarib wal-ba'id. Solidaritas antara kaum muslimin, yang dekat maupun yang jauh. Wa dinur rahmah yad'u ila rahmah. Agama kasih sayang yang mengajak kepada kasih sayang. Karena di sana ada hadis sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang punya sikap rahmah, orang-orang yang punya kasih sayang akan disayang, akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang yang punya sikap rahmah kepada makhluk, balasannya apa? Allah akan merahmati dia. Irhamu man fil ardi, rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama. Maka zat yang ada di atas langit akan merahmatimu juga sebagai balasan. Ini sekaligus hadis yang menunjukkan apa? Bahwasanya Allah fis sama. Ya, hadis ini sahih, riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Terlebih lagi jika anak yatim itu adalah anak yang lemah, la yastati' ayyujlab ayyajlib li nafsihi al-maslahah aw yadfa' anha ad-dharr. Itu maksudnya sikap rahmah itu harus kita berikan kepada semua pihak, terkhusus kepada orang yang lemah. Kepada orang yang lemah, maka sikap rahmat kepada makhluk yang lemah itu harus lebih ditekankan lagi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Islam itu menghasung untuk bersikap, memiliki sikap rahmah, tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun disyariatkan. Ya, bagaimana hadisnya? Perintah untuk ketika sedang menyembelih. Ya, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang sembelihan. Ditajamkan pisaunya agar tidak menyiksa, ya, dan ditenangkan binatang tersebut biar tidak gelisah. Wal yatimu kama madha bayanuhu min bani adam man faqada al-ab walau kana ma'ahu al-um ma'ahu um fa inna faqda al-ab wal um ma'an fa huwa ashaddu yutman. Naam. Jadi makna hadis, balasan bagi orang yang mengurusi anak yatim, sabda Rasulullah, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di jannah nanti seperti ini. Yaitu antara seperti kedudukan antara jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Dijelaskan beliau di sini, laisa bainahuma farkun. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Muttasilatan hakadha, yaitu berhubung, bersambung seperti bersambungnya dua jari ini. Yaitu berdekatan dan digabungkan bersama beliau. Man yakfulul yatim minal ab awil abawain yakunu ma'an nabi fil jannah. Tapi beliau mengingatkan, bisyarti ayyakuna hadal kafil min ahli Islam. Jadi pahala besar ini akan didapatkan oleh setiap orang yang mengurusi anak yatim, baik anak yatim dari keluarganya sendiri atau bukan dari keluarganya. Tapi dengan syarat apa? Orang yang mengurusi anak yatim ini orang muslim, ya, orang muslim yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Terlebih lagi di masa-masa di akhir-akhir, ya, beberapa waktu terakhir ini banyak terjadi bencana, ya, banyak terjadi musibah. Satu keluarga meninggal semua kecuali anaknya yang masih kecil. Maka anak yang seperti ini yatim. Maka hendaknya kaum muslimin bersungguh-sungguh, ya, untuk mengurusi korban-korban bencana itu, terlebih yang yatim. Tapi jangan sampai diberikan kepada orang-orang kafir, karena banyak juga kasus seperti itu, sebagaimana yang terjadi di Aceh misalnya. Banyak anak-anak yatim itu ternyata diambil orang-orang kafir, diurusi mereka. Tidak boleh seperti ini. Anaknya orang muslim, yatim, tapi diurusi, dipelihara oleh orang kafir. Walaupun orang kafirnya ini berbuat baik kepada anak yatim tadi, tapi karena dia kafir, bukan muslim, dia tidak bisa mendapatkan pahala besar ini, yaitu digabungkan bersama Rasulullah di dalam al-jannah. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.